السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة، أعزكم الله ودى سلور جماعة يوم دوم دون رحمة الله تعالى دون كبدا سلور بالنار dan juga pemirsa Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita diberikan oleh Allah kesempatan waktu yang luang untuk talabul ilmi yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Ikhwan fiddin, a'azakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita dari syarah akidah al-sunnah wal-jamaah di poin yang kedua tentang makna dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Kita sudah membahas tentang makna kalimat syahadat la ilaha illallah, la ma'budah bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Dan juga kita sudah membahas tentang rukun la ilaha illallah, ada dua, yang pertama nafi, yang kedua isbat. Nafi artinya nafian jami'a ma yu'badu min dunillah. Nafi artinya menafikan seluruh apa yang disembah selain Allah. Dan isbat artinya isbatul ibadah lillahi wahda, menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalilnya sudah saya sampaikan di dalam surah An-Nahl di ayat 36. Dan kita akan bahas lagi lanjutan dari makna kalimat syahadat, rukunnya dan syaratnya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan tentang kalimat syahadat ini. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allahi 'azza wa jalla." Nabi bersabda SAW, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak diibadahi dengan hanya Allah, wa kafara bima yu'bad min dunillah, dan dia kufur, arti kufur di sini arti mengingkari, mengingkari semua yang disembah selain Allah, haruma maluhu wa damuhu, maka haram hartanya dan darahnya, wa hisabu 'ala Allah 'azza wa jalla, dan hisabnya atas Allah 'azza wa jalla. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man wahhala Allah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabu 'ala Allah 'azza wa jalla. Man wahhala Allah, barang siapa yang mentauhidkan Allah dan dia mengingkari apa yang disembah selain Allah, haruma malu wa damu, maka haram hartanya dan darahnya. Artinya orang ini tidak boleh diperangi, tidak boleh dibunuh, tidak boleh diambil hartanya. Wa hisabu 'ala Allah 'azza wa jalla, dan hisabnya atas Allah 'azza wa jalla. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad. Di sini disebutkan bahwa orang yang mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, maka kewajiban dia di samping mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah, maka dia wajib mengingkari semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Dia wajib mengingkari apa yang disembah selain Allah, dan dia wajib menolak dan mengingkari semuanya. Sebab kita wajib beribadah hanya kepada Allah, dan kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah hanya kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku, kepada Allah. Artinya mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Karena ilah yang benar itu hanya satu, yaitu Allah. Selain Allah semuanya batil. Ilah yang benar yang disembah itu hanya satu, yaitu Allah. Semua yang disembah oleh manusia selain Allah itu semuanya batil. Allah berfirman di dalam surah Al-Hajj dan juga surah Luqman, "Zalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allah wal 'aliyyul kabir." Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 62, "Zalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allah wal 'aliyyul kabir." Yang demikian bahwasanya Allah itu satu-satunya yang hak, dan apa yang disembah oleh manusia selain Allah semuanya adalah batil. Wa anna Allah wal 'aliyyul kabir, dan bahwasanya Allah itu yang maha tinggi dan Allah itu yang maha besar. Ini dalam surah Al-Hajj surah 22 ayat 62. Dan juga nanti bisa dilihat di surah Luqman surah 31 ayat 30. Masuk tentang syarat, tentang syarat-syarat kalimat la ilaha illallah. Syarat yang pertama yaitu al-ilm, yaitu ilmu. Dijelaskan oleh para ulama tentang syarat-syarat ini, karena orang yang mengucapkannya dia harus memahami tentang kalimat ini, harus mengetahui tentang kalimat ini. Makanya disebutkan oleh Hasan al-Basri rahimahullah, kata Hasan al-Basri, sesungguhnya mereka mengatakan barang siapa yang mengucapkan kalimat Allah maka dia akan masuk surga. Artinya beliau bertanya, maka beliau pun mengatakan barang siapa yang mengucapkan kalimat Allah dia akan masuk surga apabila dia menunaikan hak-hak dan kewajibannya dari kalimat Allah, maksudnya syaratnya, maka dia akan masuk surga. Ini disebutkan di dalam kitab Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah. Begitu juga dikatakan oleh Wahab bin Munabbih rahimahullah, bukanlah kalimat la ilaha illallah merupakan kunci surga? Beliau pun menjawab, iya, kunci surga kalimat Allah. Akan tapi tidak ada satupun kunci melainkan ia memiliki gigi. Apabila engkau datang dengan kunci yang bergigi, maka pintu itu akan terbuka. Kalau tidak, maka pintu itu tidak akan terbuka. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara muallaq di dalam kitab Sahih Bukhari. Artinya orang yang mengucapkan kalimat Allah dia akan masuk surga. Artinya kalimat Allah merupakan kunci surga. Setiap kunci punya gigi, dan dia enggak akan bisa membuka pintu surga itu kecuali dengan giginya. Maksudnya dengan dia memahami kalimat itu, dan juga dia tahu tentang rukunnya, dan dia tahu tentang syaratnya. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah mengatakan, dengan beliau menukil dari para ulama yang sebelumnya. Kata beliau, kata Imam Ibn Rajab rahimahullah, sesungguhnya kalimat tauhid merupakan sebab masuknya seseorang ke dalam sorga dan selamat dari api neraka. Akan tetapi kalimat tauhid ini memiliki syarat-syarat. Ini beliau sebutkan di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Arti kenapa para ulama menyebutkan tentang syarat? Karena memang kalimat Allah ini ada syaratnya. Enggak bisa orang hanya mengucapkan tetapi dia tidak tahu tentang makna kalimat ini. Tidak tahu tentang keikhlasan, tidak tahu tentang jujur dan yang lainnya yang kita akan bahas sekarang ini. Yang pertama, syarat pertama, al-ilmu. Artinya seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia harus tahu tentang kalimat ini. Allah berfirman di dalam surah Muhammad ayat 19, fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah. Di sini disebutkan dengan kalimat ilm, fa'alam, ketahuilah. Jadi dia harus mengetahui tentang kalimat ini, dia harus pelajari tentang kalimat ini. Jadi enggak bisa orang hanya mengucapkan kalimat Allah otomatis masuk surga. Dia harus tahu dulu tentang kalimat ini. Artinya dia wajib mengetahui bahwasanya Allah satu-satunya yang diibadahi selain Allah semuanya batil. Dia harus mengetahui tentang itu. Dan dia lakukan, dia laksanakan dengan ibadah itu hanya kepada Allah saja dan dia tidak palingkan kepada selain Allah. Anda bisa lihat di dalam surah Muhammad di ayat 19, di surah 47 di ayat 19 Allah menyebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika wal mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu taqallabakum wa mathwaakum. Ketahuilah bahwasanya tidak ilah yang berhak diibadahkan oleh Allah. Jadi yang pertama dia harus mengetahui dulu ini, memahaminya tentang makna kalimat ini, tentang rukunnya dan konsekuensi dari kalimat ini. Kemudian wastaghfir li dzambika, dan dalam kau minta ampun untuk dosamu, arti minta ampun kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosamu. Walil mu'minin wal mu'minat, dan bagi orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Wallahu ya'lamu taqallabakum wa mathwaakum, dan Allah mengetahui tentang berbolak-baliknya kamu dan juga tempat tinggal kamu. Jadi suruh untuk memahami tentang kalimat ini. Sebab al-ilmu itu qabla al-qawl wal-amal. Ilmu itu sebelum berkata dan sebelum berbuat. Allah juga berfirman, illa man syahida bilhaq wa hum ya'lamun. Kecuali orang-orang yang mengakui kebenaran tauhid dan mereka mengetahuinya. Artinya mengetahui tentang kebenaran, dia mengetahui tentang kebenaran kalimat Allah. Sedangkan maksud dari mereka, sedangkan mereka orang-orang mengetahui adalah mengerti dengan hati mereka apa yang diucapkan dengan lisan. Dia mengetahui tentang apa yang diucapkan dengan lisan. Disebutkan di dalam tafsir At-Tabari, Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, ini surah Az-Zukhruf ayat 86, illa man syahida bilhaq wa hum ya'lamun. Surah Az-Zukhruf ayat 86, kecuali orang yang menyaksikan dengan benar dan mereka mengetahui. Imam Ibn Jarir rahimahullah mengatakan persaksian dia terhadap kebenaran dan ikrar dia terhadap tauhid, maksudnya kecuali yang beriman kepada Allah dan mereka mengetahui tentang hakikat tauhid. Jadi harus dia tahu tentang hakikat ini. Jadi hakikat tauhid artinya beribadah itu hanya kepada Allah saja dan dia mengingkari semua yang disembah selain Allah. Itu hakikat daripada tauhid. Dia wajib mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah saja dan dia mengingkari semua yang disembah selain Allah. Jadi bukan hanya mengucapkan, tapi dia tahu tentang makna ini dan dia amalkan dalam kehidupannya. Maka Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan dari sahabat Uthman radhiyallahu an, Nabi bersabda SAW, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah, Barang siapa yang mati atau barang siapa yang meninggal dunia, wa huwa ya'lam, dalam keadaan ia mengetahui, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dakhala jannah, maka dia akan masuk surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad dan Abu Awanah dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Jadi seorang harus mengetahui tentang makna kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah, dan dia wajib mengingkari semua yang disembah selain Allah, dan dia wajib mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah. Ini yang disebut bahwa dia mengetahui tentang la ilaha illallah. Jadi syarat yang pertama, dia mengetahui tentang makna ini. Tentang mengetahui makna ini, orang-orang kafir juga mengetahui tentang makna ini. Makanya mereka enggak mengucapkan kalimat ini. Orang-orang kafir mengetahui tentang makna ini. Seperti Abu Jahal dan yang lainnya tahu, makanya dia tidak mau. Kalau mengucapkan kalimat ini, konsekuensinya mengingkari semua yang disembah selain Allah dan beribadah hanya kepada Allah saja. Makanya ketika disebutkan kalimat ini, mereka sombong. Makanya mereka tidak mau mengucapkan kalimat ini, karena kalau sudah mengucapkan kalimat ini, berarti dia harus beribadah hanya kepada satu ilah, yaitu Allah saja. Makanya mereka mengatakan ketika Nabi SAW mengajak, Qulu la ilallah tuflihu, ya ayuhan nas, Qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai manusia, ucapkan kalimat Allah, kalian akan bahagia, kalian akan menang. Mereka menjawab, Aja'alal alihata ilaha wahida, inna hadha la syai'un ujab. Apakah Allah sebutkan nama Al-Quran, ini ayat Al-Quran, Aja'alal alihata ilaha wahida, inna hadha la syai'un ujab. Apakah engkau jadikan satu kalimat ini, apakah engkau jadikan Tuhan-Tuhan yang banyak yang mereka sembah di Ka'bah itu menjadi satu Tuhan? Ini sangat mengherankan. Jadi mereka kalau mengucapkan kalimat ini berarti mengingkari semua yang disembah selain Allah. Mereka enggak mau mengucapkan itu. Makanya mereka sombong, seperti Allah sebutkan di dalam surah As-Saffat. Antum lihat di ayatnya, ada di buku ini di halaman 141. Di surah As-Saffat ayat 35, ayat 36. Allah berfirman, "Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatana syar'in majnun." Sesungguhnya mereka apabila dikatakan kalimat Allah, mereka sombong. Mereka tolak kalimat itu. Dan mereka mengatakan, "Apakah kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami karena seorang penyair yang gila?" Arti Nabi Muhammad SAW dituduh oleh mereka sebagai seorang penyair yang gila. Oleh orang-orang musyrikin. Tapi Nabi tetap berdakwah. Mendakwakan kalimat la ilaha illallah ini. Dan para anbiya wa rusul alaihi salatu wasalam juga mendakwakan kalimat ini. Kalimat la ilaha illallah. Jadi mereka tahu tentang kalimat ini. Makanya mereka enggak mau mengucapkannya. Pada hakikatnya hati mereka meyakini tentang kebenaran yang dibawa oleh para nabi. Tapi karena kesombongan mereka, mereka ingkar ini. Wajahadu biha wa istaiqanatha anfusuhum dhulma wa 'uluwa. Kata Allah, mereka ingkari apa yang didakwakan oleh para nabi itu. Padahal hati mereka meyakini bahwa apa yang disampaikan itu benar. Jadi mereka juga mengetahui tentang kalimat la ilaha illallah, maka mereka tidak mau menyebutkan kalimat ini. Bahwa konsekuensinya harus mengingkari semua yang disembah selain Allah. Kalau kita lihat sekarang kaum muslimin, dia mengucapkan kalimat ini enggak tahu. Diucapkan siang dan malam kalimat, tapi enggak tahu tentang makna kalimat ini, tidak tahu tentang rukun kalimat ini, tidak tahu tentang konsekuensi kalimat ini. Kalimat-kalimat yang besar yang sudah saya sampaikan pada pekan yang lalu, Allah menciptakan langit dan bumi dengan kalimat ini. Allah masukkan manusia ke sorga dan juga ke neraka dengan sebab kalimat ini. Masuk ke sorga bagi orang yang melaksanakan kalimat ini dan memahaminya dan mengamalkannya, dan Allah masukkan ke neraka bagi orang yang mengingkari kalimat ini, atau dia mengucapkan kalimat ini tapi dia melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan yang Allah tidak ridho sama mereka. Jadi kalimat ini sampai terjadinya perang pun antara kaum muslimin dan kafirin dengan kalimat ini. Saya sudah bawakan pada pekan yang lalu perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kemudian kita masuk syarat yang kedua. Syarat yang kedua al-yaqin. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-yaqin. Jadi orang yang mengucapkannya harus meyakini kalimat ini. Dia yakin. Tidak ada keraguan. Jadi, yakin tentang kalimat ini, kalimat yang hak, kalimat yang benar. Dia yakin bahwa satu yang disembah hanya Allah. Selain Allah semuanya batil. Dia harus yakin itu. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat di ayat 15, innamal mu'minun alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar. Jadi Allah menyebutkan orang-orang beriman, orang beriman kepada Allah Rasulnya, summa lam yartabu, tidak ragu-ragu, yakin, yakin dia kepada Allah, yakin dia kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan dia berjihad dengan harta mereka dan diri mereka di jalan Allah. Artinya berjihad dengan harta mereka dan dengan diri mereka. Ini kalau para sahabat radhiyallahu anhum jami'in, mereka berjuang dengan harta mereka dan juga dengan diri mereka untuk menegakkan agama ini. Ulaika humus shadiqun, dan mereka itulah orang-orang yang benar. Mereka orang-orang yang jujur. Ulaika humus shadiqun, dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah orang-orang yang jujur. Orang yang jujur. Dan anda perhatikan bahwa orang yang mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah adalah orang yang jujur. Orang yang berbuat syirik, dia tidak jujur. Karena dia memalingkan ibadah kepada Allah, dia mengucapkan kalimat dari Allah, tapi dia enggak jujur. Dia masih memalingkan ibadah kepada Allah. Enggak jujur. Sama juga dengan orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Dia tidak jujur dengan pengakuannya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Yang wajib dia taati. Dia enggak jujur. Jadi mubtadi' ahlul bid'ah itu, dia tidak jujur dengan pengakuannya dia terhadap syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia enggak jujur. Mereka adalah orang-orang yang jujur. Para pembohong, orang melakukan perbuatan bid'ah, para pembohong, enggak jujur mereka. Kalau dia jujur bahwa Muhammad merupakan utusan Allah yang wajib dia ikuti, dan juga mereka mengatakan cinta kepada Muhammad, juga enggak jujur, bohong. Kalau dia cinta, konsekuensi cinta kepada Nabi Muhammad SAW apa? Ittiba. Konsekuensi cinta kepada Nabi Muhammad SAW adalah ittiba. Dia wajib mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dia enggak boleh menambah-nambah agama, enggak boleh. Karena agama Islam sudah sempurna. Dia wajib ikuti apa yang Nabi jalankan, apa yang Nabi laksanakan, apa yang Nabi juga sabdakan. Dia wajib untuk mengikutinya. Sami'na wa ata'na. Ketika dia tidak patuhi itu dan dia berbuat bid'ah dengan akalnya, dengan ra'yunya dan pendapatnya, nah dia pada akhirnya bohong. Dia berbohong mengatakan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini dibahas oleh para ulama tentang masalah ini. Jadi kejujuran itu, orang yang jujur lah orang-orang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak ragu-ragu dilaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na, dan dia wajib untuk ittiba' kepada Rasulnya SAW, dan dia berjuang dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka adalah orang yang jujur. Kalau kita bahas kejujuran lagi, panjang ini. Pernah kita bahas waktu kita bahas poin yang pertama ya, tentang indahnya agama Islam. Kemudian Nabi bersabda SAW, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, la yalqa Allah biha bihima abdun ghaira syakin fihima illa dakhala jannah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak dibeli dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Tidaklah seorang hamba menjumpai Allah dalam keadaan tidak ragu-ragu terhadap kedua syahadatnya melainkan ia akan masuk surga. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Artinya orang yang bersaksi tidak ilah yang berhak diibadahi dengan Allah, dan dia bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan dia tidak ragu-ragu, dan dia wafat dalam keadaan dia tidak ragu-ragu, dia laksanakan kewajibannya terhadap hak Allah dan hak Nabi Muhammad SAW, maka dia mati dan kemudian dia akan masuk surga. Kalau dia meninggal dunia dalam keadaan demikian, dia meyakini tentang ibadah itu hanya kepada Allah, dan dia meyakini dia wajib ittiba hanya kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia akan masuk surga. Perhatikan, dia harus meyakini bahwasanya Allah satu yang wajib diibadahi, selain Allah semuanya batil, dan dia wajib meyakini bahwasanya Rasulullah SAW itu satu-satunya manusia yang wajib diikuti oleh dia. Jadi seluruh manusia ini yang wajib kita ikuti dalam kita beragama hanya satu, yaitu Rasulullah SAW. Bukan orang tua kita, bukan ustaz, bukan da'i, bukan syekh, bukan ulama, bukan imam, bukan wali, tapi satu dari manusia yang kita wajib untuk mengikutinya, dan kita akan ditanya oleh Allah tentang beliau ketika dikubur dan nanti ketika di hari kiamat, kita mengikuti Nabi atau tidak. Makanya pada pekan kemarin saya sebutkan kata Al-Imam Ibnu Qayyim, manusia akan ditanya dua pertanyaan. Yang pertama, madza kuntum ta'budun? Yang kedua, wa madza ajabtul mursalin? Yang pertama, apa yang kalian sembah? Pertanyaan pertama, bagaimana kalian beribadah kepada Allah? Apakah kalian mentauhidkan Allah atau tidak? Mengikhlaskan ibadah kepada Allah atau tidak? Yang kedua, wa madza ajabtul mursalin? Bagaimana kalian menjawab seruannya para rasul? Kalian mengikuti enggak seruannya dan dakwanya para rasul? Kalian mengikuti enggak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ikut atau tidak? Ittiba atau enggak pada dia? Ketika tidak ittiba, ini yang berat hukumannya. Makanya ketika masuk ke liang kubur, tiga pertanyaan ditanya: tentang Allah, tentang agama, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ditanya di kubur. Ketika dia enggak bisa menjawab, akan disiksa oleh Allah, malaikat munkar dan nakir. Nanti di hari kiamat pun akan demikian juga. Makanya dia harus yakin itu. Yang wajib diikutinya satu, yaitu Rasulullah SAW. Ittiba, dan tidak boleh dia mengadakan satu yang baru dalam agama. Tidak boleh dia berbuat beda. Wajib dia ikut, yakin. Ketika dia masih mengadakan yang baru dalam agama, maka dia tidak yakin. Ketika dia berbuat syirik, dia tidak yakin kepada Allah Taala. Maka harus yakin dia. Yakin itu keyakinan di hati dan dia laksanakan. Selanjutnya, Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, "Idhhab bina alayya hataini, faman laqita min wara'i hadzal ha'it yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah." Pergilah dengan kedua sandalku ini, maka siapa saja yang kau temui di belakang kebun ini yang bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah dengan hati yang meyakininya, maka berikanlah kabar gembira kepadanya dengan masuk surga. Jadi yang paling penting di sini kalimat, yaitu orang yashhadu an la ilaha illallah. Yang paling penting di sini kalimatnya, yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashir binnar. Siapa saja orang yang bersaksi tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan dia yakin dengan hatinya, maka berikanlah kabar dia dengan surga. Yakin dia, meyakini Allah satu-satunya yang diibadahi, dan selain Allah semuanya batil. Yakin. Bapak, ada sebagian orang yang masih enggak yakin. Kenapa kita enggak katakan dia tidak yakin? Karena dia masih menyembah kubur, masih menyembah batu, masih menyembah pohon, masih punya keyakinan bahwa kubur-kubur itu bisa memberikan keselamatan. Wali-wali itu masih bisa memberikan manfaat, menolak bahaya. Dia enggak yakin kepada Allah. Karena satu-satunya yang bisa memberikan manfaat, menolak bahaya hanya Allah. Hanya Allah, harus yakin dia. Bahwa pemilik langit dan bumi Allah, yang menguasai Allah, yang mengatur alam semesta Allah. Harus yakini. Dan Allah satu-satunya yang wajib diibadahi. Itu harus yakin. Dan kita meyakini bukan hanya sekedar ini, semuanya. Semua yang ada di langit dan bumi yang menjalankan ini Allah satu-satunya. Dan semua yang terjadi di langit dan bumi, enggak ada yang melakukan kecuali Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Sehebat apapun manusia itu, harus yakin seperti itu. Apa aja, Allah yang mengangkat kekuasaan siapa yang Allah kehendaki. Allah yang mencabut kekuasaan dari siapa yang Allah kehendaki. Allah muliakan siapa yang Allah kehendaki, Allah hinakan siapa yang Allah kehendaki. Harus yakin sebagai seorang mukmin. Yakin itu. Jadi kita tidak terpengaruh dengan kekuatan manusia, kehebatan manusia. Semuanya Allah yang menentukan. Semuanya Allah menentukan. Harus yakin seperti itu. Karena Allah satu yang berhak untuk diibadahi. Dan semua kebaikan itu hanya ada pada Allah, tidak ada pada yang lain. Jadi kita wajib untuk beribadah hanya kepada Allah. Kita yakini bahwa semua yang disembah oleh manusia semuanya batil. Dia harus yakin itu. Kalau dia masih meyakini adanya sesuatu kekuatan di balik alam yang nyata ini selain Allah, musyrik. Masih ada. Ada dewa laut, ada dewa ini, dewa ini. Ini dia enggak yakin kepada Allah Taala. Tidak yakin. Ini perbuatan syirik, keyakinan syirik yang seperti ini. Jadi harus dia meyakini dengan keyakinan yang benar, keyakinan mengikhlaskan ibadah itu kepada Allah. Dan meyakini Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dan Allah yang memiliki langit dan bumi. Dan Allah semua kebaikan ada pada Allah SWT. Dan semua yang berjalan di langit dan bumi, itu semua berjalan dengan kehendak Allah SWT. Jadi apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Harus yakin itu. Maka syarat untuk masuk surga bagi orang yang mengucapkannya, yaitu hatinya harus yakin dengan kalimat tauhid, tidak ragu-ragu terhadapnya. Apabila syarat tersebut tidak ada, maka yang disyaratkan yaitu masyrut juga tidak ada. Jadi harus yakin dengan kalimat tauhid, dia tidak boleh ragu-ragu. Ya kalau syarat ini tidak ada, maka yang disyaratkan masuk surga pun enggak ada. Yakin ini sebagai syaratnya. Yang disyaratkan kalau dia yakin, maka dia akan masuk surga. Ketika dia tidak yakin, maka dia tidak masuk surga. Dia harus yakin. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, al-yaqinu al-imanu kullu was-sabru nisful iman. Wa yaqin la iman secara keseluruhan, dan sabar merupakan sebagian dari iman. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaq dan dimausulkan oleh Imam At-Tabrani dari sahabat Abu Mas'ud dengan sanad yang sahih. Ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Jadi tidak ada keraguan lagi bahwa orang yang yakin dengan makna kalimat Allah, seluruh anggota tubuhnya akan patuh beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga, dan dia mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an memohon kepada Allah ditambahkan iman, ditambahkan keyakinan, dan ditambahkan pemahaman. Beliau berdoa, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami iman, keyakinan, dan pemahaman. Asar ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abdullah bin Imam Ahmad dalam As-Sunnah dan Imam Al-Lalika'i atau Al-Lalaka'i dalam Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari di juz yang pertama mengatakan bahwa sanadnya sahih. Artinya boleh kita berdoa dengan doa ini dan bisa kita baca dalam sujud. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ini bisa kita baca ketika kita sujud, baca doa ini. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkan kepada kami iman, keyakinan, dan juga pemahaman. Sebab doa kita sebagaimana Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, wa qul rabbi zidni ilma. Katakanlah, ya Allah, tambahkan aku ilmu. Jadi minta tambahan ilmu. Ibnu Mas'ud juga di samping minta tambahan ilmu, minta tambahan juga keimanan, keyakinan, dan pemahaman. Syarat yang ketiga, Al-ikhlas, yaitu memurnikan amal perbuatan dari segala kotoran-kotoran syirik dan mengikhlaskan segala macam ibadah itu hanya kepada Allah saja. Allah Azza wa Jalla berfirman, fa'budillah mukhlishan lahuddin la ala lillahi dinul khalis. Fa'budillah mukhlishan lahuddin ala lillahi dinul khalis. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar, surah 39 ayat 2 dan 3, maka beribadah kepada Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya, ingatlah hanya milik Allah agama yang murni. Artinya murni dari segala bentuk kesyirikan. Kita wajib mengikhlaskan ini, mengikhlaskan ibadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidak mereka diperintah melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas semata-mata karena agamanya. Jadi dia beribadah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Kemudian juga di dalam hadis Nabi menyebutkan tentang syafaat. Dan juga Nabi menyebutkan juga Allah akan mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan kalimat ini dengan ikhlas. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang-orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah karena mengharapkan wajah Allah. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ikhlas semata-mata beribadah hanya kepada Allah. Itu seorang hamba melakukan ibadah dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Dalam semua ibadah dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Dan dia tidak memalingkan satu macam ibadah kepada selain Allah. Dia tidak palingkan. Jadi ikhlas itu dia menunjukkan seluruh bentuk ibadah itu hanya kepada Allah. Dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Umumnya ada orang berdoa. Dia berdoa kepada Allah, tapi dia berdoa juga kepada selain Allah. Ini syirik namanya. Ini tidak ikhlas. Dia berdoa kepada Allah, dia berdoa juga kepada selain Allah. Dia berdoa juga datang ke kuburannya wali, atau dia berdoa kepada malaikat, atau diminta kepada jin. Ini semua syirik. Ini perbuatan ini semua syirik. Dia tidak ikhlas dalam ibadah kepada Allah SWT. Jadi keikhlasan ini penting dalam agama. Dan asas diterimanya amal ya ikhlas dan ittiba. Jadi harus kita mengikhlaskan ibadah ini kepada Allah, menjauhkan segala macam kotoran-kotoran syirik, apakah itu syirik besar maupun syirik kecil. Dan orang yang berhak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW adalah orang yang ikhlas, yang tidak pernah berbuat syirik. Nabi bersabda SAW, untuk melihat hadisnya, as'adun nasi bisyafa'ati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Hadis ini sahih dari Bukhari dan Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi menyebutkan orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat yaitu orang yang mengucapkan kalimat Allah dengan ikhlas dari hatinya. Dan Nabi SAW menyebutkan tentang syafaat di sini, menunjukkan bahwa syafaat ini ada. Dan syafaat ini nanti di hari kiamat, bagi orang-orang yang dia berbuat dosa besar, kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka dengan sebab dosa besarnya, kemudian dikeluarkan oleh syafaat Nabi Muhammad dari api neraka, dimasukkan dia ke sorga. Syafaat ini yang diingkari oleh kelompok yang sesat, Mu'tazilah dan Khawarij. Saya ulangi, syafaat ini yang diingkari. Jadi syafaat mengatakan bahwa orang yang berbuat dosa besar dari kaum muslimin itu dapat syafaat Nabi Muhammad SAW, itu diingkari oleh Khawarij Mu'tazilah. Karena Khawarij dan Mu'tazilah mempunyai keyakinan dan pendapat bahwa orang yang berbuat dosa besar itu dia kekal dalam neraka selama-lamanya. Perhatikan itu. Ini sesat ini. Ini pemahaman yang sesat. Khawarij dan Mu'tazilah mempunyai pendapat bahwa orang yang berbuat dosa besar kekal dalam neraka selama-lamanya. Ini orang-orang yang kejam nih, jahat ini. Orang yang zalim ini. Yaitu Khawarij dan Mu'tazilah. Kalau untuk hukuman dunia, mereka berbeda pendapat. Kalau Khawarij berpendapat, orang Islam yang berbuat dosa besar, kafir, keluar dari agama Islam. Kalau Mu'tazilah, orang yang berbuat dosa besar, dia tidak kafir. Dan tidak juga Islam. Manzilah bainal manzilatain. Dua-duanya sesat ini. Makanya Ahlu Sunnah menetapkan tentang syafaat. Dan nanti ada pembahasannya di buku ini tentang syafaat. Jadi Ahlu Sunnah menetapkan tentang adanya syafaat. Tapi syafaat itu nanti di hari kiamat. Diberikan oleh orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang paling bahagia dengan syafaat Nabi Muhammad SAW, yaitu orang mengucapkan kalimat La ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Dan ini pokok, ini asas, ini yang pertama, kalimat ini dulu. Artinya umat Islam dia harus paham tentang kalimat ini. Nanti ada kalimat-kalimat yang lain atau zikir atau doa yang orang itu dapat syafaat. Ada sahih riwayatnya. Tetapi yang pokok, yang dasar ini dulu. Tentang apa? Tentang La ilallah, gak boleh diperbuat syirik. Ini dulu. Ada penyebutan seperti orang yang berdoa sesudah azan, dia akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, mendoakan Nabi. Dia setelah dia menjawab azan, kemudian dia mendoakan Allahumma rabba hadhi da'wati tamma wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilatul fadilah wa ba'athu maqaman mahmudul wa'atah. Kata Nabi, barang siapa yang mengucapkan doa ini, halat lahu syafaat yang pertama. Dia halal mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Tapi doa ini harus dilaksanakan. Dengan apa? Yang paling pokok apa? Dia mentauhidkan Allah. Kalau seandainya dia membaca doa ini setiap hari, di lima waktu sholat, lima kali ada dalam sehari, dia membaca doa azan. Tapi dia berbuat syirik, manfaat atau tidak? Enggak manfaat. Contoh yang lain lagi. Yaitu orang yang banyak selawat kepada Nabi Muhammad SAW, dia akan dapat syafaat Nabi Muhammad dari kiamat. Membanyakan selawat. Maka banyak sekali kita lihat orang majlis-majlis selawat. Bagus berselawat, karena Allah memerintahkan selawat. Jadi Allah menyebutkan, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya selawat kepada Nabi. Wahai orang beriman, selawatlah kepada beliau dan salamnya kepada beliau. Ini perintah dari Allah. Kita dianjurkan untuk banyak selawat kepada Rasulullah SAW. Dan majlis ilmu ini seperti ini, majlis yang banyak selawat kepada Rasulullah SAW. Karena setiap disebut nama Nabi Muhammad SAW, kita semuanya selawat. Justru kita ini banyak selawat kepada Rasulullah SAW. Cuma banyak orang menuduh kita anti selawat gitu. Padahal yang kita ingkari perbuatan-perbuatan selawat yang Nabi SAW tidak mencontohkan, atau kaifiat-kaifiat selawat yang Nabi enggak contohkan. Ini yang bid'ah, ini yang kita ingkari. Sekarang kalau dia banyak selawat kepada Nabi Muhammad SAW, tapi dia berbuat syirik kepada Allah, dapat enggak syafaat? Tidak. Syarat untuk mendapatkan syafaat yang asasi, yaitu dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya, tidak berbuat syirik kepada Allah. Sampai sini paham ya? Banyak lagi juga amal-amal yang dia akan mendapatkan syafaat. Tapi tetap asasnya adalah apa? Tauhid. La ilaha illallah. Kita masuk syarat yang keempat. As-sidq. Jujur. Yaitu jujur maksudnya adalah mengucapkan kalimat ini dengan disertai pembenaran oleh hatinya. Artinya hati ini membenarkan. Barang siapa yang lisannya mengucapkan namun hatinya mendustakan, maka ia adalah munafik dan dia pendusta. Jadi kejujuran ini penting dalam agama. Antara iman dan jujur punya kaitan yang sangat erat. Ketika orang dia mengatakan iman kepada Allah, maka dia harus jujur dengan keimanannya. Ketika dia mengakui tentang la ilaha illallah, dia harus jujur. Dia wajib untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan, menjauhkan apa yang Allah larang. Dan dia meyakini satu-satunya yang ibadah itu hanya Allah. Jujur dia. Dan juga dia jujur dalam membenarkan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah yang wajib untuk ditaati secara mutlak. Allah berfirman tentang orang-orang yang pendusta, tidak jujur dengan imannya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 8 dan 9. Allah berfirman, "Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun." Allah menyebutkan, "Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Dan di antara manusia ada yang berkata, "Kami beriman kepada Allah dan hari akhir," padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan mereka itu menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri, tapi mereka tidak menyadarinya. Surah Al-Baqarah ayat 8 dan 9. Allah juga berfirman tentang orang-orang munafik, "Qalu nashhadu innaka Rasulullah." Mereka berkata, "Kami bersaksi bahwa engkau lah Rasulullah." Kemudian Allah mendustakan mereka. "Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar rasulnya, dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik benar-benar pendusta. Jadi mereka ini adalah pendusta karena mereka tidak jujur. Orang munafik asasnya, orang munafik itu dusta. Orang munafik asasnya dusta. Sama dengan agama Syiah, asasnya dusta, bohong. Maka dalam agama mereka, dalam agama Syiah itu ada istilah taqiyah. Taqiyah itu bohong, wajib bohong. Itu bagi orang-orang Syiah. Jadi mereka makanya enggak ada orang yang mengaku, kecuali sedikit. "Kamu orang Syiah?" "Enggak, saya Sunni." Enggak ngaku dia. Pembohong, jangan percaya sama orang Syiah selama-lamanya. Dia punya agama namanya taqiyah. Dan itu kata mereka, "Taqiyatu dini wa dinu abai." Taqiyah itu agamaku dan agama nenek moyangku. Jadi bohong. Wajib bagi mereka untuk berbohong. Maka mereka munafik. Asasnya munafik dibangun di atas dua. Yang pertama bohong, yang kedua riya. Munafik dibangun di atas dua, yang pertama bohong, yang kedua riya. Jadi orang yang beriman, dia harus jujur, enggak boleh bohong. Bohong ini membawa semua kerusakan, semua kejelekan, semua keburukan, dan bohong membawa manusia ke neraka. Saya sudah bawakan di majlis ini hadis Ibnu Mas'ud, "Wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi al fujur wal fujur yahdi lan nar." Jauhkan diri kamu dari dusta, dari bohong, karena bohong akan membawa kamu kepada kejelekan, keburukan, kejahatan, dan kejelekan, keburukan akan membawa manusia ke neraka. Jadi harus jujur dalam pengucapan kalimat la ilaha illallah, harus jujur. Ya, seperti orang-orang munafik. Orang munafik mengucapkan kalimat ini, tapi mereka pembohong, pendusta. Ketika orang itu jujur dari hatinya, maka dia laksanakan konsekuensi kalimat ini, dia amalkan, dan dia jauhkan segala macam perbuatan syirik, maka dia diharamkan oleh Allah masuk neraka dengan kejujurannya. Antum lihat hadisnya, Nabi bersabda SAW, "Ma min ahadin yashadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahullahu ala an-nar." Tidaklah seorang bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diberi dengan benar melainkan hanya Allah, dan bahwasanya Muhammad lah Rasulullah dengan jujur dari hatinya, melainkan Allah mengharamkan masuk neraka. Artinya setelah dia bersaksi la ilallah Muhammad Rasulullah, dia jujur dari hatinya, dia membenarkan semua itu. Jadi bukan hanya membenarkan, tapi dia memahami, dia meyakini, dan dia mengamalkan dalam kehidupannya. Beribadah itu hanya kepada Allah, dan dia wajib ikut ittiba hanya kepada satu orang, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang jujur. Dan saya sudah katakan tadi bahwa orang yang berbuat syirik adalah orang yang tidak jujur. disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ketika beliau mensyarah tentang as-sidq dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Syarah Riyadhus Shalihin, dia mengatakan orang yang berbuat syirik enggak jujur oleh Allah, bohong persaksiannya. Orang yang berbuat bid'ah juga enggak jujur. Dia mengatakan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dia enggak jujur. Kalau dia mengakui Nabi Muhammad utusan Allah, dia enggak berbuat bid'ah. Dia harus mengikuti itibak pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia enggak jujur. Sama juga ketika orang mentakwil ayat-ayat Allah, mentakwil sifat-sifat Allah, ditakwil dia, dia enggak jujur. Kalau dia jujur, dia wajib taslim, menerima apa yang Nabi jelaskan. Dia tidak menolak. Kemudian yang kelima, syarat yang kelima, al-mahabbah, kecintaan. Maksudnya mencintai kalimat tauhid, mencintai isinya dan mencintai apa yang ditunjukkan di atasnya. Cinta di sini maksudnya mencintai kalimat tauhid, kalimat Allah, mencintai isinya dan mencintai apa yang ditunjukkan atasnya. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 165, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladheena amanu ashaddu hubban lillah. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladheena amanu ashaddu hubban lillah. Di antara manusia ada yang menyembah tuhan-tuhan selain Allah sebagai tandingan-tandingan, yang mereka mencintai mereka seperti mereka mencintai Allah. Adapun orang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Jadi mereka menjadikan tandingan-tandingan, apakah itu pohon, batu, kuburan, mereka jadikan tandingan-tandingan selain Allah. Yang mereka menyembah batu itu, pohon itu, kubur itu, yang mereka mencintai penghuni kubur itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Ini syirik, namanya syirkul mahabbah, syirik dalam kecintaan. Namanya syirkul mahabbah, syirik dalam kecintaan. Dia mencintai Allah. Kalau dia betul-betul mentauhidkan Allah, dia mengikhlaskan ibadah kepada Allah, mencintai kalimat ini, dan dia mengingkari semua yang disembah selain Allah. Kemudian Allah juga berfirman tentang Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mencintai beliau, kalau kita mencintai Allah, kita wajib ittiba' kepada beliau. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kamu dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu, dan Allah itu Maha Pengampun dan Allah itu Maha Penyayang. Jadi Allah itu menyebutkan kalau seandainya kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Rasulullah SAW, ittiba kepada beliau. Kemudian Allah akan mencintai kalian, Allah mengampun dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun Penyayang. Jadi kalau dia betul-betul cinta kepada kalimat tauhid dan dia mencintai Allah Taala, maka dia wajib ittiba kepada Rasulullah SAW. Ketika dia tidak ittiba kepada Rasulullah, dia bohong. Dia mendakwakan dirinya mencintai Allah, tapi dia bohong dalam dakwanya, karena dia tidak ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kita wajib untuk ittiba kepada Rasulullah SAW. Dan ini yang sering kita dakwakan siang malam, untuk ittiba kepada Nabi Muhammad SAW dan menjauhkan segala macam perbuatan bid'ah. Kalau dia jujur mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, dia wajib ittiba kepada Rasulullah SAW. Tidak boleh dia berbuat bid'ah, karena bid'ah sesuatu yang tidak dicintai, tidak dicintai Allah dan tidak dicintai Rasulullah, dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasulnya bid'ah ini. Dan Nabi sudah mengingatkan bahwa bid'ah ini adalah sesat. Nabi yang mengatakan demikian, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jauhkan dari kalian setiap perkara yang berlawan agama, karena setiap perkara yang berlawan agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Makanya kita ittiba kepada Rasulullah SAW dan jaminannya surga. Rasulullah SAW bersabda, "Tsalatsun man kunna fi wajada bihinna halawatal iman, man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa yuhibbu al-mar'a la yuhibbu illa lillah wa yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an qadahu Allah min kama yakraha an yuqdama fil nar. Tiga perkara kata Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seorang, ia akan mendapatkan kelezatan iman. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua, dia mencintai seorang semata-mata karena Allah. Dan yang ketiga, dia tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari, Muslim dan lainnya dari sahabat Anas bin Malik. Ini untuk syarah hadis ini panjang ini. Ya. Jadi yang pokok di sini kita wajib mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari kecintaan kita kepada selain keduanya. Syarat yang keenam. Al-inqiyad. Al-inqiyad artinya tunduk patuh. Seorang muslim dia harus tunduk dan patuh terhadap apa yang ditunjukkan oleh kalimat La ilallah. Dia wajib untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Dia wajib mengamalkan syariat-syariat Allah. Dia wajib beriman dengannya dan berkeyakinan bahwasanya hal itu adalah benar. Inqiyad artinya tunduk dan patuh hanya kepada Allah SWT. Jadi kalau orang mengucapkan kalimat La ilallah, dia wajib untuk tunduk, wajib untuk patuh kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 54, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu tsumma la tunsarun. Dan kembalilah kalian kepada Allah dan berserah dirilah hanya kepada Allah sebelum datang azab kepada kalian, kemudian kalian tidak akan ditolong oleh Allah taala. Yang jadi syahid di sini kalimat wa aslimu lahu, wa aslimu lahu. Dan kalian taslim, tunduk patuh hanya kepada Allah saja. Allah juga berfirman dalam surah An-Nisa di ayat 125, wa man ahsanu dina mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadha Allahu Ibrahim khalila. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas berserah diri hanya kepada Allah sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah memilih Ibrahim sebagai kekasihnya, kesayangannya. Di sini sebutkan barang siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas kepada Allah berserah diri hanya kepada Allah dan dia ittiba. Artinya berbuat baik di sini maksudnya dia ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berfirman, "Wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allah 'aqibatul umur." Barang siapa yang berserah diri kepada Allah sedangkan dia orang yang berbuat kebaikan, maka sungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang kokoh hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. Artinya dia wajib taslim kepada apa yang Allah perintahkan, apa yang diperintahkan oleh Rasulnya SAW, wajib taslim. Lebih tegas ayatnya antum lihat dalam surah An-Nisa. Di sini saya enggak bawakan, antum lihat dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 65. Surah yang keempat ayat 65 Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Allah berfirman dalam surah An-Nisa surah yang keempat ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minun." Demi Rabbmu mereka tidak dikatakan beriman. "Hatta yuhakimuka fima shajara bainahum." Sampai mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim terhadap apa yang mereka presisikan dalam mereka. "Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita." Kemudian mereka tidak mendapati rasa haraj, rasa sempit dari apa yang engkau putuskan. "Wa yusallimu taslima." Dan mereka taslim. Artinya kalau sudah datang wahyu dari Allah dan juga perintah dari Rasulullah SAW, kewajiban dia untuk tunduk taslim. Enggak pakai tanya-tanya lagi. Enggak pakai dia pikirkan lagi. Apalagi dia tolak dengan akalnya. Wajib dia taslim. Sami'na wa ata'na. Wajib kalau sudah datang dari Al-Qur'an penjelasannya, dia wajib untuk menerima. Jangan dia tolak dengan akalnya. Saya bawakan contoh seperti Allah menyebutkan tentang Allah di atas arsy. Allah menyebutkan Allah di atas langit. Dia selangnya di atas arsy. Wajiban dia untuk taslim terima ayat-ayat ini. Jangan ditolak. Atau dia tafsirkan dengan ra'yunya, enggak boleh. Ini tidak inqiyad, tidak tunduk. Jadi syarat yang keenam ini yang inqiyad tunduk dengan apa yang Allah tetapkan. Dia beribadah hanya kepada Allah saja. Dia wajib ittiba' kepada Nabi Muhammad SAW. Itu wajib untuk taslim. Kalau sudah diperintahkan tentang wajibnya satu perkara, wajib dia untuk terima. Wajib mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, wajib taslim. Sami'na wa ata'na. Dia tunduk, patuh, laksanakan. Jangan dia tolak. Apa aja yang Allah perintahkan dalam Al-Quran dan Nabi perintahkan, wajib dia untuk tunduk. Dia terima. Jangan ditolak dengan akalnya, jangan ditolak dengan perasaannya, jangan ditolak dengan banyaknya manusia. Tidak boleh. Dia wajib untuk inqiyad. Makanya ketika kita berbicara tentang definisi Islam, disebutkan al-Islamu al-Islamu lillahi bitauhid wal inqiyadu wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Itu Islam. Jadi Islam itu menyerah diri kepada Allah dengan total, tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Kemudian dia berlepas diri dari kesyirikan dan orang berbuat syirik. Yang terakhir, syarat yang ketujuh. Yang ketujuh, al-qabul. Yaitu menerima kandungan dan konsekuensi dari kalimat syahadat ini. Dia beribadah hanya kepada Allah saja. Dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah. Siapa saja mengucapkan kalimat ini, tetapi dia tidak menerima, dia tidak mentaati, maka ia termasuk orang-orang yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun. Dalam surah As-Saffat ayat 35-36. Sungguh dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tidak ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah, mereka menyombongkan diri dan mereka berkata, apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami karena seorang penyair yang gila. Artinya orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi dia enggak mau terima, dia ingkari. Dia mengingkari kalimat ini tapi dia masih menyembah kubur, menyembah batu, menyembah pohon, masih percaya pada dewa laut dan yang lainnya. Ini berarti dia tidak menerima, atau dia tidak menerima syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tentang kalimat la ilaha illallah ini betul-betul harus kita pahami tentang rukunnya, tentang maknanya, tentang konsekuensinya, tentang rukunnya dan tentang syaratnya. Dan ini semuanya mudah, tidak sulit. Semuanya ini mudah, tidak sulit. Kewajiban kita untuk memahami kalimat ini dan mengamalkannya. Dan ini tidak sulit. Kalau kita belajar, kita laksanakan, ini semuanya mudah. Para ulama menyebutkan tentang syarat ini untuk memudahkan. Dia harus memahami dan dia harus meyakini dan dia harus mengamalkannya. Saya pikir cukup sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Dan kalau ada yang kurang jelas, untuk mau tanyakan silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kami ucapkan terima kasih untuk Al-Ustaz, jazakumullahu khairan. Materi bahasan yang sangat bermanfaat yang telah disampaikan di pagi hari ini. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa, kita masuk sesi interaktif. Silakan untuk di kesempatan pertama kami buka dari penelpon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan dengan siapa dari mana Ibu? Dari Umu Iqbal di Jambi, Ustaz. Silakan. Iya, begini Ustaz. Saudara saya ada yang sakit, cuman untuk pergi berobat ya pergi ke pengobatan alternatif. Dia menganggap pengobatan itu hanya untuk perantara. Dia meyakini bahwasanya Allah yang Maha Menolong gitu Ustaz. Bagaimana dengan pemahaman begini Ustaz? Alternatifnya bagaimana Ibu? Mohon maaf. Alternatifnya dengan pengurutan begitu. Cuman baca-bacaannya mungkin dia nggak mengetahui. Ada baca-bacaan tertentu begitu ya? Baik. Iya, mungkin nggak mengetahui apa yang dibaca. Gitu. Awalnya pasti baca Bismillah kayak gitu kan? Iya. Jadi bagaimana dengan pemahamannya yang begini? Dia meyakini bahwasanya Allah yang Maha Menolong. Iya. Baik. Mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Nah, silakan Ustaz. Berkaitan dengan masalah pengobatan. Pengobatan secara hukum syar'i Nabi menyuruh untuk berobat kalau orang itu sakit. Disuruh untuk berobat. Nabi bersabda, "Inna likulli da'in dawa fatadawau wa la tatadawau biharamin." Setiap penyakit pasti ada obatnya. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Maka berobatlah kalian. Dan jangan berobat dengan yang haram. Artinya Nabi menyuruh untuk berobat. Tapi jangan berobat dengan yang haram. Artinya berobat, dia apakah ke dokter, apakah itu herbal. Tapi berobat yang sudah jelas bahwa itu memang menyembuhkan. Mujarrab, artinya sudah dicoba bahwa itu menyembuhkan. Tapi jangan berobat dengan yang haram. Apakah dekat barang-barang yang haram, atau dia datang ke dukun, atau dengan bacaan mantra yang gak bisa gak jelas. Sebab Nabi bersabda, "Inna ruqa wa tamaima wa tiwar syirkun." Sesungguhnya ruqya-ruqya, mantra-mantra, jimat-jimat, dan tangkal-tangkal itu syirik, kata Nabi. Maka ketika orang mengobati, dilihat dulu bagaimana dia benar apa enggak. Atau dalam ruqyah mengatakan, "I'ridu ruqakum." Tunjukkan ruqyah kalian, benar apa tidak? Bacaannya benar apa tidak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. "I'ridu ruqakum." Tunjukkan kepada kami, bacaan kalian benar atau tidak. "La ba'sa bi ruqyah ma lam yakun syirk," kata Nabi. Tidak apa-apa ruqyah, selama tidak syirik. Nah, kalau dia dikatakan pengobatan alternatif, dia ke dukun, ya ke dukun enggak boleh. Datang ke dukun hukumnya haram dalam Islam. Orang datang ke dukun, orang pintar, paranormal, ketika dia datang sholatnya enggak akan diterima selama 40 malam. Nabi menyebutkan di dalam hadis yang sahih, orang yang datang ke dukun enggak akan diterima sholatnya selama 40 malam itu. Jadi saya bawakan di buku ini untuk melihat tentang dukun, tukang ramal, dan orang pintar. Poin ke 57. Poin 57. Tentang dukun, tukang ramal, orang pintar. Enggak boleh kita datang. Nabi bersabda sallallahu "Man ata arrafan fa salan syai'in lam tuqbalu salatun 40 laila." Barang siapa yang mendatangi seorang peramal, orang pintar, lalu bertanya kepada mereka tentang sesuatu, maka sholatnya enggak akan diterima selama 40 malam. Di halaman 466. Hadis ini sahih, riwayat Muslim dan Ahmad. Dan Nabi juga bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda sallallahu "Man ata arrafan aw kahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi seorang peramal, orang pintar, atau dukun, kemudian membenarkan apa yang dikatakan, maka orang itu telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih dari Imam Ahmad dan juga Baihaqi dalam sunannya, dan juga Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Jadi datang ke dukun, tukang ramal, orangnya enggak boleh. Kalau dia berobat herbal dan betul sudah mujarrab, artinya betul itu obat-obat yang sudah diketahui benar, secara hukum syar'i boleh. Gitu. Artinya boleh secara hukum syar'i. Tapi tidak boleh dengan yang haram, campurannya haram, ada khomernya atau yang lain, enggak boleh. Atau dengan mantra-mantra yang dia enggak paham, enggak boleh. Jadi tetap harus dia berobat dengan yang halal. Nabi menyebutkan suruh berobat. Nabi yang suruh. Inna likulli da'in dawa fatadawau. Nabi yang suruh fatadawau, berobatlah kalian. Nabi suruh berobat. Ya wajib untuk ikhtiar. Yang menyembuhkan semuanya Allah, tapi caranya harus benar. Yang menyembuhkan Allah, tapi caranya benar. Sama dengan ibadah. Ibadah orang saya kan ikhlas. Saya ngerjakan ikhlas karena Allah. Betul, ikhlas, tapi harus apa? Harus sesuai dengan sunnah Nabi. Sama seperti orang-orang yang ditegur oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika dia berzikir, zikir ini benar apa tidak zikir? Benar, dianjurkan zikir. Tapi kaifiat zikir dengan bikin halaqah-halaqah zikir, itu ditegur. Para sahabat masih hidup. Kenapa kalian berbuat yang Nabi enggak contohkan? Apa kata mereka? Kami tidak niatkan ini kecuali kebaikan. Artinya niat kami baik, niat kami ikhlas. Apa kata Ibnu Mas'ud? Wa kam min muridil khairi la yusibahu. Betapa banyak orang yang niatnya baik tapi caranya enggak benar. Enggak diterima oleh Allah. Artinya dia ikhlas harusnya tiba. Nah, sekarang sama seperti dalam masalah pengobatan. Dia berusaha bagaimana supaya dia sembuh gitu. Tetapi caranya enggak benar. Caranya enggak benar. Jadi harus dia sesuai dengan cara yang dibenarkan menurut syariat. Tidak dia melakukan pelanggaran. Enggak boleh berbuat yang haram gitu. Ikhtiar, tetap ikhtiar. Doa juga dia melakukan doa supaya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi enggak boleh caranya itu salah, enggak boleh. Enggak boleh juga dia bergantung kepada selain Allah, enggak boleh. Ya, saya pikir itu jawabannya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Selanjutnya masih kami angkat dari penelpon yang kedua di 0218236543. Kami persilahkan. Ya, sudah masuk Bapak atau Ibu? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana Bapak? Silakan. Dari Fandi, dari Kalimantan. Pak Fandi, silakan. Pak Ustaz. Iya. Katanya kalau mengamalkan ayat kursi 1000 kali itu enggak ada dicontohkan Nabi dan tidak boleh dilakukan. Jadi kalau menurut dalil Pak Ustaz, kalau mengamalkan ayat kursi itu menurut dalil-dalil yang tertulis berapa kali Pak Ustaz? Yang kita maksud dalil-dalil yang tertulis, nah, iya. Berapa kali ya Pak Ustaz? Itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum. Nah, terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, ini kaidah-kaidah dalam zikir dan doa. Ini ada di dalam buku Doa dan Wirid, kaidah-kaidahnya. Bab kita harus tahu tentang kaidah-kaidah itu dengan dasar dalil kaidahnya dari Quran dan Sunnah. Sekarang tentang ayat kursi, enggak ada penyebutan ayat kursi dibaca 1000 kali atau 100 kali. Enggak ada nas, enggak ada dalil sama sekali. Yang ada penyebutannya Nabi SAW membaca ayat kursi ketika selesai sholat yang wajib, lima waktu. Kemudian juga Nabi baca juga ketika Nabi zikir pagi dan petang. Begitu juga ketika mau tidur. Itu yang ada nasnya, dalilnya ada. Adapun apakah 5 kali, 10 kali, 100 kali, enggak ada nas, enggak ada dalil. Jadi kembali kita dalam masalah ini kembali kepada dalil. Sama dengan yang lain juga. Ketika orang menyebutkan tentang bacaan ya latif, dari mana keterangannya bacaan ini? Disebutkan 1100 kali bisa terbang. Dari mana? Bisa menghilang kalau baca ya latif itu. Ini semuanya enggak benar. Artinya mereka mengarang-arang, mengada-ada yang Nabi enggak contohkan. Ini perbuatan-perbuatan bid'ah yang dilakukan oleh banyak masyarakat. Dan yang ngasih itu siapa? Yang ngasih amalan itu siapa? Ya kiai. Bukan orang awam yang ngasih. Kamu ngamalkan ini 5 kali, 10 kali, 100 kali, yang ngasih siapa? Kiainya, ustadznya. Sekarang kalau satu yang dia sesatkan, satu ini. Kalau 1000 yang dikasih, 1000 orang. Makanya banyak orang awam yang enggak ngerti itu sering datang kepada kiai, Pak Kiai minta amalan. Minta amalan. Saya juga pernah ada orang datang minta amalan. Amalannya Quran dan Sunnah, enggak ada yang lain sudah. Jadi amalan apa Ustaz? Amalan Quran dan Sunnah. Kamu baca zikir, zikir sesuai dengan sunnah Nabi. Ada zikir pagi dan petang, ini bukunya nih, kamu baca ini. Zikir pagi petang. Jadi memang ada orang-orang itu datang ke kiai-kiai datang, Pak Kiai, saya minta amalan. Amalan apa? Ya itu amalan supaya bisa kuat, bisa enggak mempan dibacok gitu, atau bisa segala macam sudah. Ini semuanya sesat dan menyesatkan. Gak ada dalam Islam seperti ini, gak ada. Nabi SAW waktu perang Uhud luka parah Nabi, gak punya ilmu kebal Nabi. Padahal Nabi tetap zikir kepada Allah Taala. Jadi gak ada ilmu kebal dalam Islam. Gak ada juga bacaan-bacaan tertentu bisa masuk surga. Iya betul bisa masuk surga, tapi tetap harus melaksanakan konsekuensi dari kalimat itu. Seperti ayat kursi, itu ada 10 poin. Nanti kapan-kapan kita bahas tentang 10 poin dari ayat itu, ayat kursi ada 10 manfaat dari ayat kursi yang perlu kita bahas. 10 poin disebutkan oleh Al-Hafidz Mukatsir dalam tafsirnya. Jadi kita harus paham bahwa ayat kursi ini bisa masuk ke surga, ya harus paham tentang isinya ayat kursi itu, konsekuensi dari pengamalan ayat kursi itu. Jadi bukan sekedar dibaca, dia harus paham tentang isinya. Dari yang pertama aja tentang tauhid, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Yang pertama Allahu la ilaha, kalimat Allahu la ilaha illahu itu menunjukkan tentang la ilallah, la ma'budah bihaqin lallah. Itu aja satu. Belum lagi pembahasan tentang al-hayyu al-qayyum dan seterusnya. Itu panjang, ada 10 poin itu dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Ya, yang lain silakan. Jazakallah khairan jawaban dan nasihatnya. Selanjutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Ada dua penanya yang berkaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengenai syarat-syarat kalimat la ilaha illallah tadi, bagaimanakah hukumnya jika seorang muslim yang tidak memiliki satu syarat dari ketujuh syarat tersebut, apakah dengan demikian keislamannya diragukan dan harus mengucapkannya kembali? Mohon penjelasan dan nasihat dari hal ini. Jazakallahu khairan. Mana dia tahu bahwa orang itu enggak punya sama sekali syarat? Ya mesti ada. Paling enggak dia mengetahui tentang kalimat ini atau dia diajarkan. Arti kewajiban kita kepada kaum muslimin, kita husnuzan kepada mereka bahwa mereka sudah mengucapkan kalimat ini, mudah-mudahan kalimat ini bisa menyelamatkan mereka dari api neraka. Husnuzan kepada kaum muslimin. Sambil kewajiban kita sebagai seorang dai menjelaskan kepada umat tentang tauhid agar mereka paham. Karena secara umum kaum muslimin dia tahu tentang kalimat ini tapi enggak tahu tentang maknanya, enggak tahu juga tentang rukun syaratnya. Tapi ada yang dia tahu dari itu. Tetapi perlu dipahamkan dengan benar. Jadi perlu waktu, penjelasan ini perlu waktu. Karena nanti di akhir zaman ada orang yang cuma mengucapkan kalimat ini, enggak disebutkan oleh Nabi SAW. Dia tahu atau tidak, dia tahu enggak rukunnya syaratnya, tapi dia mengucapkan kalimat ini. Itu kata Nabi, tunjihi minan nar, menyelamatkan dia dari api neraka dengan kalimat ini, kalimat tauhid la ilallah. Jadi kita secara umum kita mendakwakan aja. Jangan kita mengkotak-kotak kaum muslimin, ini kaum muslimin enggak paham ini. Tempatnya neraka, jangan menghukumi, jangan. Kita harus menuntun kaum muslimin mengucapkan ini, mudah-mudahan Allah masukkan mereka ke dalam surga. Itu orang beriman seperti itu. Jadi dia harus menuntun kepada kaum muslimin. Tapi ketika mereka berbuat syirik, kita jelaskan bahwa ini bisa membatalkan syahadatnya dia, syiriknya. Kita jelaskan tentang tidak boleh mereka berbuat syirik. Karena secara umum mereka mengucapkan kalimat ini dalam kondisi memang enggak tahu. Makanya perlu belajar, wajib untuk thalabul ilmi, wajib. Pertama kali ketika orang nuntut ilmu, ya tuntut ilmu tentang tauhid. Karena ilmu syar'i wajib dituntut. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Tapi yang asal yang pertama dia harus wajib untuk menuntutnya tentang tauhid. Itu yang wajib diajarkan. Itu yang asas. Makanya pada pekan yang lalu saya sebutkan para dai dia harus memulai dakwahnya dengan tauhid. Karena inilah dakwah para anbiya wa rusul alaihi wasallam. Mereka enggak tahu tentang perdagangan, enggak tahu tentang ini. Itu enggak ada masalah untuk pertama. Yang pokok apa dulu? Tauhid dulu. Kalau dia sampai enggak tahu tentang tauhid, ini fatal. Semua ibadah dia bisa lakukan, perdagangan dia bisa lakukan, tapi tauhid enggak tahu. Bisa membatalkan kalimat syahadatnya dia. Atau dia berbuat syirik yang dia enggak tahu. Atau dia tahu tapi dia masih lakukan mengikuti orang banyak. Ini kan fatal. Makanya harus dia belajar tentang yang asas, yaitu kalimat kalimat tauhid, itu yang asas. Tapi kita tetap tidak boleh mengatakan oh kaum muslim ini syahadatnya enggak benar gitu. Jangan menghukumi, nanti akhirnya kalau menghukumi jadi seperti khawarij nanti. Kalau dia muslim begini kafir. Ini orang Islam kafir. Itu bahaya nantinya. Kita jangan menghukumi, kita mendakwahkan manusia ini. Adapun mereka berbuat kesalahan, kita ingatkan tetap. berbuat kesyirikan. Lebih lagi kita ingatkan, makanya dakwah kita enggak pernah tinggal, tauhid dan melarang orang dari perbuatan syirik. Terus siang dan malam dakwah ini. Karena inilah dakwah yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul. Ketika tidak melakukan dakwah ini, maka dia menyimpang dari dakwah para nabi, menyimpang dari siratul mustaqim. Ya, sampai sini dulu. Ada yang mau tanya lagi? Silakan. Satu pertanyaan yang terakhir kami angkat dari pesan singkat kembali dari Saudara Adi Berlian Makmur, Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sering mendapati nas bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa selain dosa kesyirikan bagi siapa yang dikehendakinya. Beruntung sekali mereka yang dikehendaki oleh Allah diampuni dosanya, Ustaz. Yang jadi pertanyaan saya adalah, orang seperti apakah yang dikehendaki di dalam nas tersebut? Terima kasih, jazakallahu khairan, Ustaz. Allah SWT menyebutkan dalam surah An-Nisa di ayat 48, Allah berfirman, Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan barang siapa berbuat syirik, maka dia telah berbuat dosa besar yang paling besar. Allah menyebutkan Allah enggak akan mengampuni dosa orang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, yang Allah kehendaki tentunya dari orang-orang yang dia beriman kepada Allah, tapi dia jatuh dalam perbuatan dosa besar. Dia muslim, dia mukmin, tapi dia jatuh dalam perbuatan dosa besar. Dan dosa besar ini banyak, ratusan dosa besar ini. Apakah khamr, apakah itu judi, apakah zina, atau yang lainnya. Yang dia khilaf, dia berbuat dosa. Seorang mukmin ketika dia berbuat dosa, dia kewajibannya apa? Taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Nah, kalau seandainya ada orang-orang yang berbuat dosa besar, kemudian dia mati dalam keadaan dia berbuat dosa besar, dia belum sempat taubat, dia tidak pernah berbuat syirik, nah nanti di hari kiamat Allah akan mengampuni siapa yang Allah kehendaki. Ya Allah, tergantung kepada kehendak Allah. Artinya kita enggak tahu siapa yang Allah kehendaki itu. Tetap kewajiban kita sebagai seorang mukmin, bagaimana kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah, menjauhkan syirik, dan kita berusaha untuk menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Sebab konsekuensi dari tauhid ini, yaitu dia harus berusaha bagaimana menjauhkan segala macam perbuatan dosa-dosa besar. Kalau dia bertauhid kepada Allah, jauhkan. Ya, insya Allah nanti pekan depan, insya Allah kita akan bahas tentang realisasi dari tauhid ini. Apa sih realisasi dari tauhid ini? Bagaimana perwujudannya? Supaya kita paham. Jadi bukan hanya menjauhkan syirik saja, tapi juga dia berusaha untuk menjauhkan dosa-dosa besar. Bahkan juga dia menjauhkan apa-apa yang mengotori dari imannya dia, tauhidnya dia. Itu nanti kita akan bahas penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Supaya betul-betul kita mendapatkan dari faedah tauhid kita kepada Allah, dan juga kita mendapatkan rahmat Allah dan kasih sayang Allah SWT, dan juga mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Soal siapa yang Allah kehendaki, kita enggak tahu, tapi tetap kita berusaha bagaimana menjauhkan dosa besar. Kalau ditakdirkan Allah ada orang yang betul-betul dia menjauhkan dosa besar, kemudian suatu waktu dia khilaf, dia jatuh dalam perbuatan dosa besar, dan ini bisa terjadi pada manusia, meninggal dia, ya ini terserah kepada Allah SWT. Allah mengampuni siapa yang Allah kehendaki dengan dasar ayat tadi dalam surah An-Nisa ayat 48 dan surah An-Nisa ayat 116. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni siapa yang Allah kehendaki. Tapi tetap kita jangan berpunya prinsip pokoknya saya enggak berbuat syirik. Yang penting saya enggak berbuat syirik, tetap saya akan diampuni oleh Allah. Jangan begitu. Tetap berbuat syirik, juga tidak berbuat dosa besar. Itu prinsip kita. Tidak berbuat syirik dan juga tidak berbuat dosa besar. Kalau dalam perjalanan hidup ini kita terjatuh dalam perbuatan dosa besar, ya kita tetap minta ampun kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Dan mudah-mudahan kita termasuk daripada yang Allah kehendaki diampuni dosa-dosa kita. Sebab hadis Nabi. Nabi menyebutkan, dan ini kabar gembira buat kita semuanya. Artinya kita wajib menjauhkan dosa syirik, juga wajib menjauhkan dosa besar. Tapi kalau itu terjatuh sampai banyak dosa kita, tetap aja ada hadis Nabi menyebutkan, ini bushra, kabar gembira. Nabi bersabda di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan ini hadis qudsi, Allah berfirman, ya bna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepada aku dengan sepenuh bumi dosa dengan syarat tidak berbuat syirik kepada aku, aku akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi ampunan. Artinya Allah, yang harus kita ingat, Maha Pengampun. Allah itu Ghafur, Allah itu Ghaffar, Maha Pengampun. Tapi Ghaffar, pengampun bagi orang yang taubat kepada Allah Taala. Ya, tetap kita mengharapkan ampunan Allah agar kita termasuk dari orang-orang yang diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Taala, sehingga nanti dari kiamat ketika dibuka catatan amal itu, ada orang yang dibuka catatan amalnya. Satu lembar catatan amal itu sejauh mata memandang. Itu semua catatan dosa aja isinya. Dan ada 99 catatan itu. Satu catatan itu sejauh mata memandang kita. Betul-betul dosanya banyak sekali. Ini 99. Allah sebutkan, kamu pernah berbuat dosa pada hari ini. Ini diakui semuanya. Kemudian Allah SWT dengan rahmat dan kasih Allah, sekarang ini aku ampuni semua dosa kamu. Ini nikmat bagi orang yang beriman. Tapi dia tidak sengaja untuk berbuat dosa besar. Artinya enggak sengaja, oh enggak apa-apa, saya bebas berbuat dosa, enggak boleh. Tetap ada rasa takut dia kepada Allah. Ada manusia yang kadang-kadang dia jatuh perbuatan dosa besar, ada. Sebagai seorang mukmin ada. Apakah dia mukmin? Mukmin ada. Tapi tetap dia minta ampun kepada Allah dan dia takut kepada azabnya Allah Taala. Itu yang beriman. Al-khauf wa raja itu harus ada, bukan kesengajaan. Itu Allah akan ampuni di hari kiamat nanti. Bahkan juga ada orang yang dia berbuat dosa besarnya banyak, kemudian ditimbang dengan kalimat tauhid yang dia pernah ucapkan. Kalimat tauhid ini, lafadz Allah, dia yakini, dia pahami, dia amalkan kalimat ini, ditimbang, maka dosa yang sekian banyak itu kalah dengan kalimat tauhid ini. Yang lebih berkah tauhid, yang dengan itu Allah masukkan dia ke dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk yang demikian. Saya pikir cukup kajian kita sampai di sini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi